Baik saudara, ini menjadi bagian terakhir dari seminar kita, pengakuan iman rasuli. Ingat, tiap kali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, maka tiap kali kita digugat untuk bertanggung jawab dalam pengertian, mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sungguh semua yang kita ungkapkan, kita nyatakan, menjadi satu kesaksian yang solid, yang tidak terbantah dalam perkelahian pergumulan kehidupan kita. Nah saudara-saudara, ini menjadi sangat penting sehingga iman Kristen kita menjadi iman yang kokoh di dalam percaturan kehidupan ini. Dan saudara menjadi jemaat yang tahu apa yang saudara ucapkan, tahu dan bagaimana bertanggung jawab atas semuanya. Saudara, apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Kalau kita berpikir kebangkitan, kita selalu akan terikat dengan perjanjian baru. Tiap kali kita mempunyai seminar, tiap kali saya khotbah seri, tiap kali saya persiapkan diri untuk mau mengkhotbahkannya, tiap kali juga saya terkejut-kejut. Karena memang banyak sekali hal-hal yang baru saya sadari, ternyata itu korelasi PLPB, PLPB, PLPB, begitu ketatnya. Sehingga mengagumkan. Dulu kita seringkali meributkan sesuatu tanpa pernah mengerti secara penuh, ternyata kalau sudah direkonstruksi, enggak ada yang perlu diributkan. Ya, akhirnya saya bersyukur karena saya memegang beberapa kelas PA, saudara. Jadi kelas PA kita itu ada yang sudah belajar kitab ini, kitab ini, kitab itu. Sehingga Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil, ya, saya sudah pernah khotbahkan selesai. Dan saya pimpin PA dari pasal 1 sampai selesai. Wahyu, surat-surat Paulus, Kejadian, Keluaran, dan Ulangan, begitu ya. Lalu beberapa kitab begitu. Kayaknya menyenangkan sekali ya. Ada bagian-bagian yang kurang menjadi perhatian saya, menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian seperti ini, ketika kita melatih diri kita, merekonstruksi seluruh pemahaman kita, bersyukurlah atas kekayaan firman yang luar biasa itu. Dan jangan cepat puas pada apa yang kau tahu, gali terus dan supaya makin memahaminya utuh. Pertama, saudara, di dalam PL, di Prataurat, Abraham percaya akan kebangkitan. Ya, sebetulnya jauh ke belakang lagi ketika Habel mati dikatakan darahnya berteriak. Apa yang kau lakukan hai Kain? Darahnya Habel berteriak kepadaku. Gambaran kehidupan pada orang yang sudah mati tersirat dalam kata darah Habel berteriak. Saudara tidak perlu membayangkan darah itu secara letterlek lalu berteriak. Tetapi apa yang mau dikatakan Tuhan tiap kehidupan tidak berhenti pada waktu orang itu berhenti. Jeritan iman itu, jeritan orang benar itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan mendengar suara jeritan Habel. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan menjadi sebuah gugatan yang sangat menarik. Menyadarkan tiap orang cara kebangkitan perlu satu keseriusan. Bentuk yang menjadi menarik ketika kemudian Abraham diminta oleh Tuhan untuk berani mempersembahkan Ishak. Waktu dia dicobai sedemikian rupa oleh Tuhan. Dia tidak mempertahankan anak semata wayang yang dijanjikan, bahkan janji yang dalam tanda petik sebetulnya kurang digenapi. Karena janji Tuhan adalah aku memberi engkau keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi ini Ishak semata wayang. Satu lagi Ismail, tetapi bukan anak perjanjian. Nah jadi apa yang mau diandalkan, apa yang mau diharapkan? Sekarang tingkat satu diminta pula lagi oleh Tuhan. Ibrani mencatat dengan sangat jeli, saudara. Sehingga dikatakan di Ibrani apa? Abraham. Ketika dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak mempertahankan tetapi memberikannya. Karena dalam hatinya dia berkata, Allah bisa membangkitkan sekalipun orang sudah mati. Waduh, dapat dari mana ide itu? Itu Prataurat. Artinya belum ada Alkitab, PL belum, PB belum. Karena Musa itu nanti itu. Ya. 430 tahun dari zamannya Yakob mundur lagi ke Ishak, lalu mundur lagi ke bapaknya lagi, yaitu Abraham. Jauh setengah mati. Maka ada 500-700 tahunan jarak antara catatan dari Musa memulai Taurat dengan Abraham. Nah oleh karena itu, saudara, ini menjadi menarik kalau kita pikirkan. Dan bagaimana Ibrani meneropong pemaknaan iman itu. Maka dia memberikan pengertian konsep kebangkitan sudah ada di benak orang beriman. Namun mereka belum tahu wujudnya kayak apa. Semua masih serba bayang-bayang. Kalau seluasa menurut lagi, itu Prataurat. Sesudah Taurat, orang Farisi percaya akan kebangkitan. Nanti orang-orang akan dibangkitkan secara luar biasa. Tetapi ada dua kelompok di dalam orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yaitu satu lagi Saduki. Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Saduki hanya merekonstruksi seluruh hukum Taurat menjadi inti dari pembelajaran mereka. Tetapi Taurat itu pun lebih banyak kepada tata aturan dan etika hidup. Ya, jadi kalau sekarang Saduki itu paralelnya orang-orang liberal, humanistik. Ya, jadi mengabaikan tentang hidup itu. Nah, orang-orang Farisi percaya pada kebangkitan karena mereka memahami dan mendalami kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu mereka pegang utuh. Nah, itu Farisi. Nah, dua kelompok Farisi Saduki selalu berkelahi. Lucu ya. Dari dulu sampai sekarang di Bait Allah ya selalu kelahi terus. Nah, itu kemudian terjadi, mereka berperang. Tetapi ketika menghadapi Yesus, ketika mau menyalibkan Yesus, dua kelompok yang berkelahi ini mendadak damai tentram. Gendeng ya. Dua kejahatan bersatu untuk menghadapi sang kebenaran. Ih, heran, orang-orang yang menyebut dirinya benar paling susah bersatu untuk menghadapi kejahatan. Saya kadang-kadang pikir ironis ya. Lalu ada saja orang yang merasa diri benar, kemudian kompromi mana pada yang jahat. Tapi kejahatan dengan segera bisa bergabung untuk menghadapi kebenaran. Saya pikir hal-hal begini perlu menjadi apa namanya sentilan buat kita untuk memikirkan bagaimana sebetulnya elegansi kita dalam hidup keseharian ini. Nah, jadi kalau kita ngeliat di dalam PL, maka di dalam Taurat sudah, Pra-Taurat, Taurat. Taurat pun sudah berbicara, ada orang akan dibangkitkan. Tetapi lagi-lagi semuanya masih dalam satu pembelajaran, pemahaman keimanan, tapi gak tahu kayak apa nanti bangkitnya. Bagaimana kira-kira? Pokoknya bangkit. Bayang, bayang. Nah, susura, hakikat kebangkitan ini pun harus kita pahami dulu. Ya, bangkit adalah, bangkit bukan hidup. Sekadar hidup. Kebangkitan bukan hidup kembali. Itu beda ya. Jadi kasus Lazarus. Lazarus waktu dikatakan dibangkitkan dari kematian bukan sama dengan bangkit yang dikatakan kebangkitan tubuh. Beda. Lazarus itu sudah mati, hidup lagi. Maka hidup lagi, dia akan mati lagi. Nanti udah mati lagi, waktu bangkit, nah itulah kebangkitan. Jadi tolong dibedakan antara Lazarus kasusnya dengan kebangkitan yang dimaksud oleh Alkitab. Sehingga kalau kita berkata, aku percaya bla bla bla bla ya, kepada hidup yang kekal, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal, maka kebangkitan tubuh yang kita pahami tidak sama dengan Lazarus. Ya, itu berbeda. Oleh karena itu dalam kasus Lazarus, dia mati, dihidupkan. Kalaupun Alkitab memakai istilah dibangkitkan daripada kematian. Tetapi kontennya dengan kebangkitan yang dimaksud dalam Kristus berbeda. Ya, hal-hal begini kita mesti ngerti. Ya, ada pemuda dari Nain yang juga dibangkitkan. Oke? Nanti Dorcas juga didoakan dan hidup lagi, kan begitu ya. Eutikus mungkin dia mati suri pada waktu dengar khotbah jatuh. Lalu Paulus berdoa dan kemudian dia juga hidup lagi. Maka perhatikan seluruh bagian-bagian itu. Mereka mati, hidup kembali. Kalaupun dipakai istilah kata bangkit, tidak sama dengan bangkit dalam pengertian yang dimaksud oleh Alkitab tentang kebangkitan tubuh yang ada dalam pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan itu. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk kita sadari bersama bagaimana kebangkitan itu menjadi kebangkitan yang absolut ada dalam hidup kita, menjadi pengharapan yang melintasi ruang dan batas. Ya. Maka di dalam urutan kebangkitan, Yesus Kristus adalah yang sulung. Maka dikatakan dia adalah yang sulung dari kebangkitan, maka sebelum Kristus bangkit, tidak ada kebangkitan. Loh, Lazarus, ingat, itu pengertian dihidupkan. Makanya Lazarus bisa mati lagi, mati. Pemuda dari Nain, ya mati lagi. Dorcas, ya mati lagi. Eutikus, ya mati lagi. Nanti, sesudah mati dikubur mereka bangkit. Nah, orang yang dibangkitkan tidak untuk tinggal di dalam dunia. Itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, mestinya kita pahami, kalau ada orang mati, hidup kembali, gak ada yang terlalu luar biasa di situ. Dalam pengertian nilai. Oleh karena itu, kalau mati dan tidak hidup-hidup lagi, emang kenapa sih? Asal engkau percaya, karena engkau akan bangkit dalam kekekalan. Kalau engkau mati dihidupkan seperti Lazarus, ya thanks God. Tetapi jangan lupa, tetap akan mati lagi. Ya, Maka doa kita, harapan kita sebetulnya adalah sekarang bagaimana kita hidup beriman supaya kalau nanti ada kebangkitan tubuh itu datang, kita adalah orang di dalamnya. Nah, jadi saudara-saudara, ini menjadi sangat perlu. Oleh karena itu orang percaya mengikuti kebangkitan Yesus. Yesus yang sulung, yang lain mengikut di belakangnya. Nah, sejak kebangkitan itu menjadi penting. Nah, istilah kesulungan Kristus ini perlu untuk dipahami begini, saudara. Pada waktu orang mati dalam kesulungan Adam. Adam manusia pertama, sulung ya. Di dalam kesulungannya dia membawa orang untuk mati, jatuh ke dalam dosa. Nah itu Adam. Dosa, mati, terpisah dari Allah. Itu dosa. Tetapi kemudian bagaimana? Di dalam Kristus yang sulung, bukan dalam kematian, tapi dalam kebangkitan. Ditebus dari dosa, bangkit. Maka Adam sulung untuk kebangkitan, apa kematian. Begitulah Yesus Kristus sulung dalam kebangkitan. Saya suka memikirkan istilah-istilah Alkitab waktu menaruh demikian rupa. Ya makin kelihatan benang merah dari sekian pemikir yang ada. Mereka menemukan benang merah yang begitu kuat. Bahkan dari PL ke PB. Ini mengagumkan sekali, saudara. Sehingga kalau kita merekonstruksi seluruh pemikiran itu mencengangkan. Luar biasa sekali. Kita menemukan kebenaran-kebenaran yang ajaib di situ. Nah, oleh karena itu, sebelum kebangkitan Yesus Kristus tidak ada kebangkitan, melainkan orang mati yang dihidupkan sekalipun. Kalau kita mungkin memakai istilah, dia dibangkit. Karena Yesus kan berkata, bangkitlah, bangunlah. Nah ini menjadi satu hal yang menjadi perlu. Nanti kita akan melihat sebetulnya orang bangkit, kalau bangkit dari mati. Nah kalau orang mati bangkit gak? Nah ini nanti kita akan menemukan bagaimana Alkitab menata, mengatur semua pengistilahan menjadi penting untuk kita pahami. Kebangkitan adalah bangkit dari kematian dan memasuki ya hidup yang kekal di surga. Nah itu yang kemudian disebut oleh Petrus sebagai langit baru ya. Bumi baru. Justru langit baru, bumi baru, disitulah orang percaya hidup. Disitulah orang percaya ada. Dan bagaimana mereka hidup di dalam kehidupan langit baru, bumi baru, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita lihat bersama bahwa kehidupan itu bukan di sini. Kehidupan itu di sana. Bukan dalam ruang dan waktu yang ditelan oleh waktu, tetapi beyond, melewati, melampaui ruang dan waktu. Artinya kita tidak terkurung lagi kepada situasi itu. Ya, ada di dalam kekekalan itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama bagaimana menata seluruh kehidupan kita dan bagaimana kita menikmati itu dalam keseharian kita sehingga kita mengerti bagian-bagian yang pas dalam hidup kita. Karena itulah Paulus kemudian membicarakan bagaimana orang-orang dihidupkan di dalam kehidupan yang sungguh di dalam kebangkitan yang penuh itu. Nah saudara-saudara, ini yang kemudian dikatakan oleh Paulus. Kemutlakan kebangkitan, harus kita pahami pertama adalah kebangkitan tubuh. Mari sekarang kita melihat. Kalau orang sama-sama mati, kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Oke, dua-dua mati bukan? Lalu mati dikubur, Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi dengan dua-duanya? Kalau yang mati dalam dosa itu tetap mati artinya tidak bangun seperti pengertian kita. Lah berarti dia gak dihukum dong. Kan mati. Untuk dihukum apain orang mati dihukum? Kalau dia bangkit lagi dia dihukum, lo kan bangkit kalau gitu. Sama aja dong, berdosa gak berdosa kan bangkit. Nah kalau gak bangkit gak dihukum. Pemikiran memahami itu. Nah saudara-saudara, saya kira setiap sudut dari keimanan kita itu perlu kita teliti supaya kalau orang mengajukan pertanyaan, kita bisa menjawabnya. Karena itu memang sangat logis sekali. Sehingga apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Apakah sekedar mati lalu hidup? Apa itu? Menarik saudara. Kebangkitan dan tubuh yang baru, hidup yang kekal. Bukan sekedar mati lalu hidup. No! Orang yang mati dalam dosa dan dalam iman percaya sama-sama dibangkitkan dan menghadapi pengadilan Allah. Orang yang diselamatkan diberi tubuh kemuliaan kepada dirinya. Dan dia hidup dalam kekekalan. Nah, tubuh kemuliaan inilah dikatakan kebangkitan tubuh. Tetapi orang yang berdosa, mereka dihukum tidak diberi tubuh kemuliaan. Mereka dilempar dan dihukum dalam penghukuman. Karena apa? Karena mereka hidup. Maka mereka dihukum. Waktu mati, karena fisik ini menjadi mati karena sudah jatuh dalam dosa. Dulu waktu fisik ini pertama dibikin Tuhan di Taman Eden, tidak termakan oleh waktu, tidak berdosa dan tidak ada sakit dan tidak bisa mati. Dosa membuat manusia terpisah dari sumber hidup, membuat dia tidak lagi memiliki sumber hidup sehingga hidupnya menjadi hidup yang sementara, limited. Dan limitnya terus berkurang-berkurang dari 1000 era Adam, 120 eranya Nuh, lalu Musa berkata tinggal 70. Degradasinya terasa sekali. Begitu juga alam semesta. Makin sering bencana, makin sering gempa, terus degradasinya juga terasa sekali. Ini fakta yang sulit dibantah. Ya. Ada. Itu realita. Bahasa Alkitab dengan bahasa sains memang sulit untuk mempertemukannya. Tapi fakta yang ada dan bagaimana cara membaca, ini memang harus menjadi argumentasi yang kuat untuk dipertahankan dalam iman Kristen. Cara membaca fakta yang sama itu bagaimana? Bagaimana ada satu fakta, tapi dua tafsirnya? Saya kira dalam hidup ini, bukan saja satu fakta, dua tafsir. 5 tafsir, 10 tafsir pun bisa. Tetapi sejauh mana kemampuan gereja menafsir fakta, nah itu perkelahian kita dengan saya. Dan hidup kita adalah perkelahian dan tidak boleh cengeng. Itu sebab gereja ini tidak menjadi gereja. Di mana saudara datang pulang pergi tidak pernah mengerti secara utuh. Untuk apa jadi Kristen. Andai kata saya mengajar orang dan orang itu tidak belajar. Saya tidak terlalu peduli. Tapi penting saya sudah mengajar dan saya sendiri sudah belajar. Saya tidak akan mau menjadi pendeta yang bodoh menyia-nyiakan hidup dan pelayananku. Dan belajar terus. Ajar terus. Nah, kalau percuma apa Bapak ngajar kalau orang gak mau belajar kan percuma. Siapa bilang percuma? Pertama sudah tidak percuma aku mengajar karena untuk ngajar aku belajar. Dan waktu aku belajar pun tidak percuma dengan belajar aku bisa mengajar. For me. Itu kekayaanku. Kalau ada orang mau berbagi kekayaan dengan aku silakan. Tugas dia cuma satu, dia belajar dan kemudian mengajar lagi. Maka dia pun akan kaya pada dirinya. Itu sebab kalau kita melihat kehidupan itu menjadi sangat indah, bukan? Maka orang ini akan diberi tubuh kemuliaan, dia hidup dalam kekekalan. Hidup, yes. Yang di sini diberi tubuh kemuliaan, mati dalam apa tidak diberi tubuh kemuliaan, dia mati dalam kekekalan. Artinya apa? Terpisah dari Allah. Yang hidup ini bersama dengan Allah, yang mati ini tidak bersama dengan Allah. Mati adalah terpisah dari sumber hidup. Sehingga dia dihukum kekal, yang ini hidup yang kekal. Itu sebab dikatakan, orang percaya mati 1 kali, hidup 2 kali. Tetapi orang tidak percaya, hidup 1 kali, mati 2 kali. Wahyu pasal 2 memberikan ungkapan yang menarik ketika kepada orang Smyrna dikatakan. Hei orang-orang di Smyrna, janganlah engkau takut, hendaklah engkau setia sampai mati. Karena orang percaya, mati hanya 1 kali, hidupnya 2 kali. Hari ini kita hidup, lalu nanti kita mati. Habis mati apa? Hidup lagi. Hidup yang kekal. 2-1. Jadi untuk apa kau takut pada yang satu? Cuma 1 kali mati kok. Dan mati itu pun untuk mengambil hidupmu. Tapi hati-hatilah kau yang berdosa. Kau hidup, maka kau akan mati. Bukan cuma mati, mati lagi. Yang kedua, yaitu mati dalam kekekalan itu. Itu yang mengerikan. Karena itu jangan kau di situ. Tapi sebaliknya orang-orang percaya, jangan kau takut mati, karena matimu adalah hidupmu. Tapi kau tidak boleh buru-buru mengambil hidupmu dengan mematikan dirimu. Itu namanya bunuh diri ya. Kau enggak suruh itu. Wah aku udah enggak tahan, rindu sekali ke surga. Lalu saudara bunuh diri. Ya saudara saya enggak tahu ketemu siapa nanti. Kau enggak suruh kita begitu. Itu sebab jangan cengeng jadi orang Kristen. Berjibaku, berkelahi. Jangan teoritis menjadi orang Kristen. Lakukan. Oh pelayanan harus begini-begini, gampang ngomong itu. Ya saya latih kalian jadi pengkhotbah yang baik di sini. Saya paling takut kalau anak saya ngomong bagus-bagus, tapi hidupnya gak bagus. Karena ngomong akan gampang. Saya rindu mereka terus belajar, mengerti, berkelahi, terjun, ada di sini. Tapi begitu pun belum tentu hidup kita bagus-bagus amat. Tetap saja masih ada sudut di mana kita perlu terus-menerus diperbaiki. Paling tidak jujurlah pada apa yang kau katakan. Apa yang kau katakan, berkelahilah untuk melakukan. Saya ingat satu kali teman saya lagi menangani satu kasus di London. Dia joinan dengan seorang lawyer Yahudi. Persis seperti cerita tadi. Jadi Sabtu kan Sabat. Terus teman saya ajak, kita main golf besok. Yahudi jawab apa? Sorry, besok adalah Sabat. Hari kami beribadah dan hari keluar. Terserah, ini terjadi di Inggris, yang ngomong seorang Kristen terhadap seorang Yahudi. Namanya partner datang dari luar negeri, dari Indonesia, maksudnya di respect lah yang ngajak golf, ya oke aja ya. Lalu dia bilang, kalau you mau, kita main besok aja. Besok hari apa? Minggu. Teman saya mulai mikir, kalau ku iakan, rusak kali aku ini. Sebetulnya aku gak berpikir gara-gara dia ngomong, aku bilang, enggak dah, besok hari Minggu soalnya. Padahal dia gak jelas mau kemana besok. Paling gak dia pikir dia Minggu, dia mesti Kristen. Akhirnya dia ke gereja besok, dia cari itu gereja. Karena malu sama orang Yahudi. Terserah waktu dia pulang cerita sama saya cuma bilang begini. Inilah hidup hari-hari kita. Ada orang Yahudi yang kita bilang kurang ajar karena mereka menyalibkan Yesus. Tapi hari Sabtu, sahabat, mereka pergi ke sinagoge. Dan kita bilang kita percaya Yesus dan tidak ikut menyalibkannya. Tapi gilanya hari Minggu kita main golf. Dan tidak melayani dia. Sebetulnya di mana kekristenan? Saya melihat banyak sekolah Kristen sekarang rada kurang ajar. Di kegiatan hari Minggu. Bagi saya kalau itu keputusan sekolah, saya akan sebut itu sampah. Sejauh mana kita memahami kebenaran itu? Kadang saya jengkel kalau anak-anak saya dikasih tugas, lalu suruh datang. Gimana sekolah suruh? Sekolah gila apa? Karena kita masukin sekolah Kristen kan supaya Minggu itu didorong untuk ibadah. Kok malah bikin kegiatannya Minggu? Alasannya manis lagi. Itu sudah jam kebaktian kok. Lah? Saya ragu banyak anak-anak tidak akan ke gereja dengan alasan nanti terlambat kalau dari gereja. Atau kemudian mereka gak bisa konser. Atau kemudian mereka alasan persiapan ini. Terserah, mendisiplin hadir saja. Ada satu bagian yang sulit. Apalagi hadir berkualitas. Itu kan ada dua persoalan lagi kan. Oleh karena itu kalau kita bicara kebangkitan. Bagaimana kita menghargai kehidupan? Hargailah hidupmu. Sekarang dengan sesuai kehendak Tuhan baru kau dapat kebangkitan. Gak akan kau dapat kebangkitan kalau kau tidak menghargai hidupmu ini. Dalam iman itu. Jadi korelasi waktu kita bilang percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Waktu kau ngomong hidupmu begitu gak ya? Nilai orang yang percaya terhadap kebangkitan dan hidup yang kekal, dia tidak akan pernah takut mati. Dia tidak akan menyayangkan nyawanya. Tetapi sebaliknya, dia tidak akan memakai hidupnya hanya untuk dirinya. Karena dia tahu hidup ini hanya mau menuju hidup yang kekal. Maka baginya hidup sekarang ini sudah tidak terlalu pusing. Berapapun yang ada, pakai, cukup. Saya selalu akan berkata, saudara, hari ini kalau saya mau kaya, jauh lebih mudah. Tidak perlu cari, rubah saja kegiatan saya. Yang mengeluarkan uang saya stop, ya selesai, uang saya tambah. Pelayanan-pelayanan pergi gak datang, uang saya stop. Saya pergi pelayanan yang ada amplopnya, uang saya tambah. Saya mulai pasang strategi, lalu saya bikin rate untuk diri saya. Berapa kalau mau undang Big Man Rate? Gampang, uang saya tambah. Itukah hidup? No. Tidak miskin, kami tidak miskin. Tuhan berkati kami. Tapi kami tidak pernah jungkir balik untuk mencari itu semua. Saya jungkir balik pelayanan, yes. Yang bikin saya capek dan babak belur. Tapi kalaupun kemudian karena sakitku, lalu aku mati, emang kenapa rupanya? Oh matiku cuma mengambil hidup yang Tuhan sediakan yang baru. Maka hidup baru itu lah. Hidup yang kekal. Hidup kita ini 70, 80, lebih dari itu udah kesulitan. Memang betul sih. Mau apa lagi lebih dari situ? Sudah saudara, saya pikir ini yang menjadi penting perenungan kita. Bagaimana kita melihat sehingga tubuh kemuliaan yang diberikan adalah tubuh yang tidak termakan lagi oleh sakit penyakit itu. Tubuh yang kekal. Pikiran yang kekal, maka pikiran yang di sini tidak ada memorinya terbawa kepada tubuh kemuliaan yang baru. Jadi saudara enggak usah tanya-tanya, nanti kira-kira kita masih kenalan enggak ya? Jangan pede dulu lah, belum tentu ketemu aja kok kenal. Pertama kan ketemu enggak itu dulu ya. Terus kalau bilang masih kenal enggak? Aneh sekali pertanyaan itu sebetulnya. Apa yang kau maksud masih kenal? Kau sudah memakai pikiran di sini. Pikiran hari ini, kan ini nanti tubuh kemuliaan. Enggak ada pikiran ini. Waktu kau mati, memorimu mati. Logika kita kadang-kadang memang masih campur aduk ya. Persis seperti kalau dalam reinkarnasi. Orang yang sekarang hidup, mati, hidup lagi kan? Lalu dia bilang, kayaknya pernah ketemu kamu di mana ya? Oh iya di hidup sebelumnya. Waduh mah, gila amat ya. Ketemu di hidup sebelumnya. Lalu satu orang bilang sama saya, loh. Begitu Pak, maka reinkarnasi. Jadi kalau orang jahat dihukum mungkin jadi miskin. Kadang-kadang jadi binatang. Dia bilang, kasihan ya. Kalau ada orang jahat, lalu jahat sekali, mati. Lalu hidup dia jadi kucing. Udah kucing disiram air panas lagi. Saking jahatnya dulu kan. Jadi kucing budukan, dia lari-lari dia. Saya mau tanya sama you, you tahu gak kira-kira kucing ini punya perasaan bahwa dulu memang dia jahat sekarang dihukum sehingga kucing itu menyesal. Aduh, gara-gara dulu ini jadi begini, kucing itu nyesel. Dia bisa buktiin. Dari sudut manapun kau jungkir balik gak akan ketemu. Itu saya bilang, papa gak pernah lihat kucing itu kadang-kadang kayak menangis loh. Hah? Kucing meong dia bilang nangis. Kucing bingung kok lo ribet amat sih mikirin meong gue. Gue cuma meong, meong. Laper. Dia bilang, aduh kasihan lo. Dia lagi penyesalan. Kucing bilang, salah baca. Laper. Bagaimana ular yang gak bisa ngomong? Saudara-saudara, saya mulai membayangkan kalau ada orang lagi saking jahatnya dia mati, lalu lahir lagi hidup sebagai singa gitu ya. Udah singa makan lagi kan, makan korban betul gak singa ya? Berarti kan jahat-jahat-jahat terus ya? Terjadi singa jadi apa lagi tuh ya? Kadang-kadang kok very stupid tetapi orang bisa terima. Kenapa Kristen yang begitu mulia itu orang susah memahami? Karena orang Kristen tidak menghargai. Makanya belajarlah baik-baik. Gumuli baik-baik iman kita itu. Ya, syukur untuk kebangkitan hidup. Kekekalan yang luar biasa. Saya percaya kalau semangat hidup kekal ada pada diri kita. Pasti kerja kita energiknya luar biasa. Pelayanan kita akan. Ya, itu akan menjadi konsekuensi logis dalam seluruh yang ada. Kebangkitan dan kekekalan, saudaraku yang kekasih. Kebangkitan versus kematian. Maka percaya dulu, pahami dulu. Mati, bangkit. Ya, mati, hidup. Mati yang bangkit adalah mati dari dosa itu. Lalu ditebus Kristus, masih hidup dalam tubuh yang sudah berdosa, yang akan hancur ini. Nah bangkit adalah orang yang percaya, dia sudah hidup dalam iman dan hidup yang kekal. Dia dapat tubuh yang baru. Jadi bangkit bukan sekedar mati bangkit. Ada dua aspek di sana, rohani, jasmani. Maka waktu kita bertobat, ingat ya, waktu kita bertobat, kita sudah dihidupkan rohaninya. Tetapi hidup dalam tubuh yang bisa mati. Waktu nanti kita mati, rohani yang hidup itu diberi tubuh yang gak bisa mati. Nah, itu kebangkitan, nah, itulah tubuh yang kekal. Satu kali kau mati, dua kali kau hidup. Terserah, bangkit dari kematian. Dari dunia sementara. Maka orang yang bangkit, maka dia akan pindah langit baru, bumi baru. Yang di kesementaraan, itu bukan kebangkitan itu. dia mati, hidup lagi. Nah, itu Lazarus tadi. Ya. Jadi kita mesti mengkorelasikannya itu ketat. Oke. Nah, kalau kita mati di dunia ini kan kita enggak tentu seperti Lazarus, bisa iya bisa enggak kan? Itu terserah Tuhan didoain hidup apa enggak. Tapi kalau saya mati ya matilah, semoga jangan hidup lagi. Yes. Ya. Harap saya kalau mati kalian jangan doa ya, Pak Tuhan hidupkan Pak Bigman, hidupkan Pak Bigman. Capek aku kalian bikin. Apalagi kalau hidup lagi, aduh kelewatan. Enak-enak di surga dipanggil lagi. Maka saya paling bingung kalau orang pulang pergi ke surga. Bodoh kali kau. Mau kau bolak-balik, aduh tolol. Kita rindu diangkat selesai, kau bolak-balik. Bagi saya itu pembodohan. Jangan menghina surga, jangan bikin dia picisan dan murah. Apalagi sekarang satu orang cerita kemarin, kenal yang ini Pak, ada pendeta surga. Yes? Oh kemarin dia share Pak. Dia berapa kali, apa disebutnya? Traveling to hell. Temanya itu. Jalan-jalan ke neraka. Gila. Waktu saya diceritain saya cuma bilang, gini, Yesus satu kali ke neraka pun mau memaki-maki orang yang di neraka itu dalam tanda petik. Diproklamirkannya Injil. Hei kau yang tidak percaya zaman Nuh. Itulah sebab kau ada di sini. Nah, selesai itu selesai. Yesus gak pernah ke sana. Nah memang dia gak suka ke sana. Heran pendeta sekarang. Suka jalan-jalan ke sana. Bangga? Bagi saya itu bukan bangga. Bodoh sekali. Oh di surga begini-begini. Untuk apa kau ceritakan? Di neraka begini-begini. Kalau bisa kau ceritakan itu semua. Ingat kalimatku baik-baik. Sudah pasti bukan surga itu. Namanya surga. Harus tidak terbayangkan. Betul namanya surga kan? Kalau bisa diceritakan di surga gini loh makan apel. Wah ada apel juga. Apelnya apa? Washington apa? New Zealand punya apa? Apel Fuji punya atau apa punya? Apa enggak ribet kita kalau ngomong begitu? Oh di surga ngopi. Kopinya apa? Kopi Bina apa Starbucks ya? Oh kopi Sidikalang. Aduh mah. Surga bukan barang mainan. Maafkan saya. Surga itu mulia. Maka waktu kita mati masuk surga itu. Tidak ada kata lain kecuali memuji dia. Belum ada hidup seperti ini. Thanks God. Luar biasa. Oleh karena itu hargai itu. Pegang itu. Dan ingat ya. Untuk sebuah mahkota daun di waktu lampau. Para pejuang itu berlari itu. Karena di bawah bos-bosnya ngeliatin. Ya budak-budak itu gladiator. Lomba! Nanti dapatnya cuma mahkota daun. Mereka berjuang untuk itu. Lalu bangga, ini juara. Gladiator itu bunuh-bunuhan. Satu mati, satu hidup. Hebat! Gila ya. Untuk hal yang tidak jelas dan sia-sia mereka berani. Masa sih orang Kristen takut untuk hal yang pasti dan mulia kebangkitan ini. Jangan pernah takut. Oleh karena itu, hidup di kekekalan, di surga mulia, itulah kekekalan yang tidak terbilang di dalam kehidupan ini. Saudara aku yang kekasih, ini yang mestinya kita punya dalam hidup kita. Sehingga kita memahami kekekalan pertama tidak terikat dalam kesementaraan. Kita gak di sini lagi. Ya. Itu sebab saya katakan kalau ada orang ke surga masuk ke dalam kekekalan lalu keluar dari kekekalan ke sementara. Dari segi konsep waktu pun sudah nonsen besar. Kita enggak usah dulu bicara terlalu jauh rohani data-data Alkitab ya. Gimana sih kamu bisa lewat begitu? Oh, ini dalam roh. Maka saya selalu berpikir dan betul. Banyak psikolog-psikolog yang tidak menjadi Kristen pada akhirnya karena ngeliatin orang Kristen dan berkata, karena banyak sekali orang-orang yang sudah dicek yang sering-sering kelihatan sorga dan apa segala macam. Ya. Mereka itu ternyata halusinasinya sangat tinggi, bahkan cenderung bisa sisuk. Saya dengar ini, saya lihat ini. Saudara kalau belajar psikologi, saudara akan ngerti. Orang berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas. Bisa saya doboksi. Jadi kita main tinju. Buak, kamu pukul siapa? Lagi bayangin ada orang. Padahal gak ada loh. Yang ngeliat kan bingung. Ini namanya shadow box. Kalau kita latihan biasa ya. Kadang-kadang suka. Lagi, saya bayangin saya khotbah. Paling apes kalau di samping pas ada orang lewat saya diunduk. Itu anak-anak lihat, baru saya lihat dia ngeliat. Dia ketawa-ketawa, baru ampun gua. Terus pura-pura. Tapi saya memang sering dulu melakukan itu. Jadi saya lagi khotbah, saya pelatih tangan saya. Terus saya berteriak, "Jadi mobil." Itu cara saya. Ya. Bagaimana retorika, bagaimana body language jadi main. Tapi itu memang paling natural untuk kita bisa belajar. Nah, bayangkan kalau kemudian kita bayangkan ada orang datang, Tuhan ngomong. Nah, orang di dunia rohani kena itu ya paling gampang. Tuhan ngomong sama saya dengar Tuhan bicara. Bicara? Memang dia dengar audible loh. Dia dengar, Pak. Ya memang orang sakit jiwa juga memang begitu. Maka hidup ini tidak sederhana. Berkelahilah, lawanlah, berdoalah. Tuhan kuatkan. Saya berurusan dengan banyak orang. Kadang-kadang yang ini, kenapa dia gitu, Pak? Kenapa dia gitu? Ya, kamu gak bisa pakai logika normalmu. Orang gak ada kok. Kita bilang gak ada. Buat dia ada. Kita bilang ngawur. Ya jangan gitu. Bagi dia itu real. Bagaimana membawa dia keluar. Ada satu film saya lupa, saudara. Nah, saya kalau nonton film gak perhatiin judulnya ya. Jadi, ya ini si sovereign yang sangat berat. Lalu, dia selalu menjadi Don Algiero ya. Jadi satu Don dari Meksiko sana. Selalu pakai pakaiannya Meksiko lalu bawa pedang. Dia bilang dia lahir di Meksiko dulu waktu dia masih muda. Dia jatuh cinta pada seorang wanita begitu ya. Kemudian tapi wanita ini istrinya seorang jagoan. Lalu kemudian berkelahi dan teringat cerita yang laki-laki itu satu waktu ketahuan lalu kelahi mati gitu kan. Dia buat satu cerita yang luar biasa. Lalu akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa selalu peran itu yang dia omong. Tiap ketemu dokter, dokter ngomong. Jadi orang ini kalau dibilang parah, dia akan masuk penjara karena dianggap membahayakan. Nanti kalau dia bilang dengar ada orang yang ganggu, dia cemburu sama orang, dia bilang ini mengganggu dan saya disuruh. Lalu ambil pedang itu bisa tusuk orang. Lalu ada satu profesor yang sudah mau pensiun, dia penasaran dengan pasien satu ini. Lalu dia ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya si dokter ini begini. Oke, kita ngomong berdua. Dia perankan satu lagi yang lain. Ya, ini Don Algiero, ini Don yang lain lagi. Oke, namaku ini. Terus ikutin jalan pikirannya. Terus diikutin jalan pikirannya, ini mulai senang. Cuma kadang-kadang dia mulai bilang, lagi ngomong gak nyambung, kamu gak betul-betul Don. Wah, mereka bisa kayak ribut beneran. Jadi dia peranin lagi. Lama-lama sosra sudah mulai masuk, yang ini agak kebuka, ini masuk ke dalam, di dalam selah-selah diskusi jiwa batin itu. Hanya satu waktu mereka duduk. Lalu ini lagi dalam situasi marah, bang. Ayo sebut sesungguhnya. Aku tidak melihat kau sebagai Don ini. Don Algeronya marah. Ya, memang aku bukan. Kalau kau mau yang sesungguhnya, kau juga berani sungguh. Ayo. Langsung dia balikin, sesungguhnya. Apamu seorang sopir. Kamu tinggal di kota kecil. Lalu mamamu selingkuh, papamu tidak bisa terima. Lalu pergi dan kau ditinggalkan. Dan kau tinggal sama nenekmu dibuka. Oh, kayak mau enggak napas. Tapi dari situ kemudian dia marah-marah, kemudian dia nangis. Jadi kembalikan ke itu. Itu momentumnya ya. Nih, dalam film itu pasti butuh waktu tahunan. Ya. Dia nangis. Nah, akhirnya dinyatakan dia sudah mulai lepas dan bisa ditolong. Untuk menerima kenyataan. Rupanya dia tidak bisa menerima kenyataan masa kanak-kanak itu. Dan dia menganggap. Dia ini menunjukkan satu situasi yang beda bumi langit dengan situasi yang real yang dia benci. Terus pada waktu saya nonton saya mulai bayangin ya. Urus satu orang. Panjang luar biasa. Maka psikolog-psikolog itu. Psikiater-psikiater itu. Kalau imannya gak kuat. Mirip dia dengan pasiennya. Tunggu. Saudara akan lihat, orang bisa stres. Kita ngadepin orang, kadang kasihan, mau coba tolong dia. Kita gak satu orang. Perasaan kita tuh kebawa, kesedot. Nah itu berapa perlunya bijaksana. Nah orang-orang seperti ini di dalam sebuah dan ditemukan. Banyak sekali mereka-mereka yang selalu bilang, dapat ini, lihat itu. Ya. 85% lebih ada masalah kecil. Hanya beberapa persen kecil sekali yang betul-betul dapat karunia Tuhan. Dan yang karunia Tuhan pun gak aneh, gak tiap kali. Kalau sudah ekstra, luar biasa tiap kali. Selalu ada di situ. Itu sebab kalau di Indonesia, pendeta-pendeta berlatar belakang kejawen, paling sering lihat Tuhan Yesus. Karena di kejawen, kalau orang sembahyang, itu aliran kepercayaan dulu ya, itu Pak Harto juga masuk di situ. Dia punya spirit, mesti keluar rohnya. Lalu ketemu roh Tuhan yang mereka sebut Tuhan. Lalu terjadi insight, cahaya. Mereka semua di situ melihat, mereka bisa melihat semua. Lalu bertobat misalnya dalam tanda petik, lalu jadi pendeta. Ya, kemudian dia melihat Tuhan. Ya kemarin kan Tuhan yang lain, sekarang Tuhan Yesus itu aja. Oh lihat tanda sepata, pasti persis seperti gambar yang dilihatnya. Terjadi imajinasi. Padahal itu bukan Yesus. Itu gambarnya si Leonardo da Vinci. Itu gambar abad 16. Makanya Yesus lebih Itali daripada Yahudi. Yes, you lihat gambar-gambar itu. Orang Yahudi itu. Terlalu Eropa wajah Yesus itu. Nah, tetapi di dalam hal seperti ini, baru saya waktu lihat ya manusia itu begitu luar. Nah, ini menjadi godaan kita masuk dalam dunia kekekalan. Keluar masuk, demi Tuhan yang hidup. Berdoalah, supaya kalau satu kali kau dibawa ke sana, tak ada judul pulang pergi. Itu kehormatan bagi orang percaya. Tidak termakan oleh waktu. Dan ingat bukan di sini. Di sana. Ya. Di sini dunia berdosa akan hancur. Jadi bukan cuma manusia nanti di akhir zaman itu hancur. Kenapa? Tanah yang kau pijak itu sudah terkutuk. Maka bumi pun akan hancur. Kenapa bumi hancur? Karena manusia yang menghancurkan. Kenapa manusia menghancurkan? Ya, karena manusia jatuh dalam dosa. Dan gilanya, dalam realita hidup, saya juga pikir Tuhan itu humornya tinggi. Kalau memang manusia dosa, lalu bumi menanggung kutuknya, kan konyol juga ya. Tapi ternyata manusia berdosa, dan memang dia penguasa bumi, menguasai bumi, dia rusak bumi. Mestinya kan dipelihara gitu ya, sama manusia, dikelola. Tetapi kemudian dieksploitasi lah bumi. Pedot sana, hancur. Beberapa daerah sekarang sudah banyak yang akibat namanya ini tambang, karu-karuan ditinggal lobang-lobang, nganga banyak sekali. Lalu hutan-hutan dibabat, panas bumi meninggi, dan kejahatan manusia lah yang membuat bumi itu akan meledak pada akhirnya. Keterkutukan hidup manusia menimbulkan gaya hidup yang sangat mengerikan. Manusia makan manusia, bukan memakan dagingnya, tapi bagaimana menguasai satu dengan yang lainnya. Manusia saling memperbudak pada dirinya. Sehingga manusia adalah binatang berotak yang sangat mengerikan. Lebih biadab daripada singa. Lebih biadab daripada harimau. Harimau binatang buas. Takar mangsa satu kali selesai. Tapi kalau ini orang bisa dipelihara hidup. Ditekan seumur hidup. Mengerikannya. Lalu kemudian bumi dieksploitasi. Untuk kebutuhan hidup. Bumi dirusak. Maka hancurlah semua. Itu sebab tidak lagi ada keteraturan. Sistem sudah kacau. Terserah aku yang kekasih. Hancur. Lalu kita kemana? Kembali kepada hakikat penciptaan. Pak hakikat penciptaan. Dulu Tuhan menciptakan kita di Taman Eden. Tidak berdosa. Sempurna. Yes. Tapi bisa jatuh dalam dosa. Itu konsekuensi ciptaan. Sayangnya kita jatuh. Terbuang, bumi rusak, semua rusak. Nanti dibangkitkan, maka pada tahap yang keempat kita akan bangkit. Hidup yang kekal. Sudah melewati karya penebusan Kristus. Maka kita tidak lagi berdosa dan tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Nah itu kekekalan. Maka dari kekal ciptaan Eden sampai kekal kemudian di dalam Kristus. Maka kekal dalam ciptaan Eden. Tidak berdosa, bisa berdosa. Dalam Kristus, sesudah kebangkitan. Tidak berdosa dan tidak bisa jatuh dalam dosa. Quality, high quality. Thanks God. Baru saya lagi pikir ya, kenapa Yesus mau repot-repot ya. Tuhan itu kan bisa bikin semua dalam sekejap ya. Buk-buk, plak, selesai kan. Ngapain ribet amat kayaknya gitu loh. Jatuh dalam dosa, dibiarin brengsek-brengsek. Lalu dia datang, dirinya dihajar lagi, disalib lagi. Lalu kemudian bangkit lagi, lalu kita ngikut. Yailah judulnya panjang amat sih. Pakai muter-muter, capek. No. Saya selalu memikirkan ketika dia mau membuat ciptaan itu menjadi luar biasa. Dia merelakan dirinya jadi alat perang. Untuk membuat manusia yang pertama itu, tidak berdosa bisa jatuh dalam dosa, jadi tidak berdosa tidak bisa jatuh dalam dosa, dan menyadari semua. Waktu pertama dijadikan tidak ada latar belakangnya. Tampaknya manusia jadi kurang menghargai. Sesudah di sini manusia punya latar belakang. Dosa terkutuk dan apa, menjadilah dia yang baru, yang baru. Jadi kalau dalam karya cipta nih, yang mau membuat seni, memberi pengertian kepada yang kita ciptakan, cuma satu kemungkinannya. You sebagai pencipta mesti turun ke sana. Siapa yang mau? Gak akan ada yang mau. Film-film sekarang justru menunjukkan konsep penciptaannya. Bikin ini, bikin mesin, bikin apa. Mesinnya ngelawan dia. Saya kalau nonton Hollywood itu kadang-kadang jadi geli ya. Itu kan peristiwa Eden sebetulnya ya kan. I want to be God. Hollow Man, siapa yang nonton Hollow Man? Hollow Man nonton ya, Playing God ya. Kalau kita ngeliat itu bagaimana dia coba berpikir, coba memainkan. Hanya kebingungan sendiri dan gak bisa menguasai diri. Habis. Karena memang bukan natur manusia yang saja. Ya, jadi kita perlu untuk berhati-hati. Dan akhirnya sesudah. Bagaimana manusia kembali kepada hakikat ciptaan itu menjadi luar biasa. Kebangkitan dan kekekalan adalah sebuah keunikan dan keunggulan iman Kristen yang harus dipahami oleh setiap orang percaya. Kita harus mengerti keunggulan dan keunikan iman kita. Sebuah pemahaman iman yang tidak ada pada keyakinan lain. Seterang Injil yang berpusat pada Yesus Kristus. Tiap agama percaya ada kebangkitan. Orang Yahudi, Farisi percaya ada kebangkitan. Tapi mereka belum lihat apa ukuran kebangkitan. Agama lain percaya akan masuk surga. Tapi mereka tidak tahu lewatnya jalan mana dan seperti apa. Orang Kristen percaya. Dan ada ukuran nyata. Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dialah yang mati, yang telah bangkit kembali dari antara kematian, hidup di dalam dunia ini. Dan dia berkarya, melukis karya yang luar biasa. Sehingga kita punya contoh yang faktual. Terlihat, jelas, jejak. Itulah keunggulan iman Kristen. Yang saudara mesti pegang. Karena itu, Kristologi jadi penting. Kalau kita gak ngerti Kristologi, hancur semua. Tapi kalau kita ngerti Kristologi, indah semua. Biarlah kebangkitan dan kekekalan yang menjadi warisan kita. Kita pelihara, kita jaga baik. Sekarang di sini, di kehidupan kita. Sehingga kematian bukanlah apa. Oke, saudara, saya stop sampai di sini. Supaya ada waktu kita untuk berdiskusi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada? Angkat tangan, saudara, sebelah kanan. Shalom, Pak. Ya. Sebelum Bapak khotbah seminar ini, Bapak sudah seringkali mengungkapkan bahwasannya sikap pengakuan iman rasuli harus bersiap, Pak. Yang menjadi pertanyaan, apakah cukup bersiap saja? Kita tidak memperhatikan yang lain-lain seperti masalah penampilan pakaian, rambut, dan yang lain-lain. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah pengakuan iman rasuli ini adalah suatu janji atau sumpah kepada Tuhan? Ada juga di firman Tuhan di Matius 5, 33-70 ataupun Yakubus 5, 12 mengatakan tentang sumpah. Dan di PL itu ada disebutkan demi Tuhan yang hidup. Bapak barusan katakan demi Tuhan yang hidup. Apakah itu sumpah atau tidak? Terima kasih, Pak. Ya. Yang pertama saya balik dulu. Kita mengikrarkan, menyatakan sikap iman, itu ikrar. Saya bukan sumpah, sumpah adalah saya berjanji dalam pengertian saya tidak berkata apapun, bahwa saya tidak mencuri, saya sumpah, itu sumpah ya. Ini ikrar, pernyataan sikap iman. Bagaimana kita menyatakan sikap iman percaya kita? Apa yang kau yakini, yang diformulakan dari seluruh pemahaman Alkitab, sehingga jadilah pengakuan iman ini. Ya, kalau kita baca siapa Yesus, siapa Tuhan, saya mau ngajar Kristologi aja, 14 kali pertemuan, ngajar Allahnya 14 kali pertemuan, ngajar Roh Kudusnya 14 kali pertemuan, ngajar doktrin manusianya 14 kali pertemuan. Saya gak tahu lagi tuh 14 kali 100 menit, beberapa ribu menit. Lalu kita rangkum dalam satu pengakuan, maka pendek. Nah supaya kita tahu, maka ada seminar. Yang kedua, sikap tegak kita dalam mengatakan respek hormat kita. Ya, Tetapi kalau soal pakaian, soal rambut itu lebih kepada etika. Ya. Kalau saudara, saya ajarkan apa yang dikatakan Paulus. Kalau aku makan dan kemudian menjatuhkan iman saudaraku, lebih bagus aku enggak makan, sekalipun aku merdeka. Ya, maka masing-masing itu jadi pikiran kita sendiri-sendiri. Saudara pakai rapi pun belum tentu juga hati kalian suci kan? Rapi semuanya. Ya rapi. Pakaian tampil. Ya hati belum tentu. Hanya saja kalau memang hatimu suci, apalah susahnya pakaian rapi. Kan kira-kira begitu aja ya. Dan nanti di luar kita main bola baru pakai biasa lagi kan gitu ya. Pakailah sesantun mungkin sehingga tidak jadi batu sandungan. Saya pikir memang penting juga. Nah itu namanya etika. Bagaimana kita berpenampilan mengurus itu dalam keseharian kehidupan kita. Maka saya gak akan berkhotbah pakai celana jeans misalnya. Ya, kecuali acara memang kita lagi duduk. Namanya di internal kita. Ya. Kalau saya khotbah saya rasa tetap gak terlalu pas. Tapi bagi orang barat itu jadi biasa. Karena budayanya biasa begitu. Ya. Enggak. Itu pakai kaos dia khotbah gitu ya. Nah, tapi culture itu enggak ngepas. Itu sebab saya bilang kepada apa dikatakan Paulus menarik ya. Kalau aku bersama orang Yunani, aku apa? Seperti Yunani. Bersama orang Yahudi, ya aku seperti orang Yahudi. Sekalipun aku merdeka, membawakan diri selalu jadi penting. Ya, tetapi tidak menjadi kompromi. Toleransi itu perlu, kompromi bukan. Jadi nilai tidak di downgrade, tetapi bisa memahami di mana kita ada. Ya, jadi soal itu. Nah, karena itu ketika kita mengatakan kebenaran sebagai sebuah kebenaran yang kita nyatakan dalam sikap iman, itulah pengakuan. Mari kita respect, tetapi tidak juga cukup betul. Apalagi kalau saya bilang tadi, apa yang kita omongin kita gak ngerti juga bisa kan. Maka seminar kemudian dibuat dan dengan harapan. Ya, kita ikrarkan dengan sikap yang sungguh dan pemahaman yang sama. Seperti ketika doa Bapak kami. Setiap kali saudara doa Bapak kami, lalu saudara berdoa di luar doa Bapak kami, saya bisa lihat, gak cocok. Ini doanya gak cocok dengan semangat doa Bapak kami. Jadi lari sebetulnya. Artinya belum pemahaman doa Bapak kami yang secara utuh. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik. Misalnya Bapak, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Artinya seluruh doa ternyata bergantung pada apa yang menjadi kehendak Allah kan. Tapi Tuhan, apa yang kuminta kan kehendak-Ku, kehendak-Mu yang jadi. Tapi tiap permintaan kita, gairah kita kan kehendak kita yang jadi kan. Akibatnya saya bilang tadi, lucu sebetulnya doa kita ini. Ngomong doa Bapak kami gini, kata kamu itu benar. Tapi kamu doa waktu bukan doa Bapak kami, langsung gak benar. Karena otak kita sudah koslet. Nah tapi doa Bapak kami, next year ya, tahun depan kita akan masuk dalam seminar. Nah, ya, semua bagian-bagian. Oke, jelas ya? Yup. Oke. Siang Pak. Nama saya Erni. Jadi saya pernah baca di Facebook, di BB, ada dulunya biksu dari Myanmar, Burma. Dia itu pernah sakit keras, biksu ini seorang pria. Terus dia sakit keras, lalu dia dikatakan sudah meninggal. Terus dia ketika itu kemudian bangkit. Setelah meninggal terus dia bangkit, lalu pada saat dia sedang meninggal itu dia dibawa malaikat ke neraka. Dia bilang terus dia dikasih lihat nih, kalau orang-orang gak percaya Yesus seperti, maaf ya, seperti Buddha Gautama nih ada di sini, dibilang di kesaksian dia ada di neraka dan juga banyak orang-orang lain yang ada di dalam neraka. Terus lalu sejak itu ketika dia bangkit lagi, dia menjadi seorang Kristen yang mengabarkan Injil kemana-mana. Kebiarannya juga dia kabarkan tentang Injil keselamatan itu dan bahwa surga dan neraka itu ada dan bahwa penghukuman itu ada. Dia melalui kesaksian dia telah banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus dan juga memuliakan Tuhan. Nah, yang saya tanya ini dia efek karena apa, halusinasi atau memang itu karunia Tuhan ya Pak? Makasih. Yang pertama, kamu sudah membuat kesimpulan dari apa yang kamu baca. Artinya kamu sudah percaya dengan apa yang kamu baca. Kan begitu ya. Nah itu sebab orang Kristen harus memperhatikan Alkitab. Ada kisah yang menarik. Ingat Lazarus sama siapa? Orang kaya, dua-duanya mati kan? Lalu sesudah dua-duanya mati, si Lazarus kemana? Ke Bapak Abraham kan? Jadi kenapa ada Abraham? Kenapa bukan apa yang lain yang di situ, misalnya si Musa lah atau siapalah. Kenapa Abraham? Bapak orang percaya. Maka Lazarus pun disebut, ini pun sesungguhnya adalah anak Abraham. Lazarus apa? Lazarus si pendek ini siapa? Si Sakeus, sorry, si pendek lagi. Sakeus. Ada yang tersinggung sebelah kiri. Makanya ganti nama sup, Sakeus. Nah, jadi kalau kita ngelihat di dalam kisah itu, ketika Lazarus mati, apa dikatakan? Orang kaya bilang, biarlah Bapak Abraham supaya si Lazarus mencelupkan tangannya. Kan gitu kan, kasih air. Dia lupa tangan si Lazarus kan borokan ya. Dulu lo ngeliat dia aja jorok setengah mati, makan pun si Lazarus kau biarkan berebut sama aja. Hari ini suruh tangannya jatuh. Sebetulnya kan kelewatan, ini gambar. Tetapi yang menarik, Abraham bilang enggak ada hubungan sana sini. Baiklah kalau begitu, kuterima hukumanku. Hanya saja, izinkan aku kembali. Kemana? Kepada keluargaku untuk apa? Menyelamatkan mereka supaya mereka jangan kayak aku. Bagus gak minatnya? Alkitab cerita apa? Tidak. Karena pada mereka apa? Ada kitab Musa. Gak perlu orang mati bangkit. Ingat kalimat itu. Orang mati bangkit pun tidak akan kemudian orang jadi percaya. Jangan lupa, Yesus mati bangkit. Apakah orang Israel kemudian terima Tuhan? No. Cuma kita suka cerita fenomen. Kalau dia bilang banyak yang bertobat, ya urusan dialah. Saya paling malas ngurusin urusan begituan. Ya. Tetapi kalau soal cerita ini, maafkan saya. Kemarin baru anak-anak nonton tuh. Dulu bekas pendeta jadi kiai dia. Dia bilang, penipu semua Kristen itu. Ya udahlah tinggal pindah-pindah, tergantung pindah kemana lah dia kan. Apa yang dijelek-jelekannya semua begitu. Tetapi kalau saya secara etika nih saya gak tahu yang you baca, tetapi kalau dia bilang Siddhartha Gautama ada di situ, demi Tuhan yang hidup, Siddhartha Gautama lebih beretika dari dia. Karena tidak ada ajaran Siddhartha Gautama omong maki-maki orang. Issue business. Etikanya jauh lebih tinggi. Siddhartha Gautama sudah membuktikan kelasnya. Seorang pangeran di istana yang bertanya kepada penasihat istana. Aku ingin pengen keluar. Bukankah engkau berkata, kebenaran adalah sumber kebahagiaan. Aku pengen cari luar. Tidak nak, cukup kau di sini. Lalu dia bilang sama penasihatnya, saya jadi bingung. Engkau ajarkan aku bijak. Waktu aku pergi mau cari, kau bilang tidak boleh. Harus tetap di kerajaan. Bagiku ini mengecewakan. Hanya dia tetap ngotot dan dia pergi. Dan dia menemukan di bawah pohon bodhi itulah ya. Mendengar baik, berkata baik, berbuat baik. Dan seterusnya. Bahwa. Memang dia di luar Yesus? Yes. Siddhartha Gautama nun jauh di sana. Wong Pucu lahir duluan ke kolong langit ini. Sebelum Yesus datang. Mencius duluan. Plato, Aristoteles, Siddhartha Gautama semua ke belakang. Semua. Nah jadi kalau kita memikirkan di dalam bagian-bagian seperti itu. Saudaraku yang kekasih. Saya harap orang Kristen tidak perlu terlalu bangga untuk itu. Ya, kalau saya personal. Saya baca Alkitab. Kalau memang itu cara baik. Kenapalah? Kan gak bangkitkan si orang kaya itu. Ya kan bagus dong semua orang bertobat. Tapi jangan lupa Yesus pun bisa kan, sekalipun orang mati hidup lagi, keras kepalamu itu akan terus. Karena pertobatan, kan apa yang kau lihat orang mati hidup, zaman Yesus Lazarus hidup. Gara-gara itu justru orang Yahudi rapatnya makin kenceng kan, oh cepat-cepat matikan dia ini. Kalau gak makin banyak yang ikut dia, gara-gara lihat si Lazarus hidup, makin banyak yang percaya, jengkel kan. Cepat bunuh dia, gilanya yang percaya ini pun gak kelihatan pula lagi, sehingga percayanya pun jadi pertanyaan kan. Berapa banyak sebetulnya yang disebut banyak? Karena waktu Yesus disalib semua teriak. Apa? Salibkan dia. Kemana orang itu semua? Bacalah Alkitab dan menarik saudara. Dan jujur ya, kalau kita ngerti dan makin dalam. Kadang-kadang ciut juga nyali ya. Cuma, kan ini berat amat ya ikut Tuhan gini ya. Jangan berpikir mujizat akan membuat orang bertobat. Entah apa yang sudah dilakukan Yesus. Mulai mari kita pikirkan. Air jadi apa? 5 roti 2 ikan berapa? 5.000 orang? Lebih? Oke, ini makanan, ini minuman. Sakit penyakit, yang lumpuh? Kan. Yang buta? Melek. Yang tuli? Yang bisu? Itu sakit penyakit. Nah, belum lagi yang pendarahan apa segala masih banyak dan lain-lain. Yang mati? Hidup. Oke, jadi soal penyakit beres, makan minum beres. Badai diapainnya? Mas suruh diem ya, stop kau. Stop lo badai itu. Aku pun bisa nyetopkan badai. Ada adikku badai sirait. Stop kau, diem udah langsung. Tapi badai sirait. Kalau badai beneran, stop, mana stop badainya? Gak ngerti dia bahasaku ya. Badai stop. Dia jalan gak di atas air? Gak bisa itu hukum alam ya, dia jalan. Sekarang kasih tahu sama aku apa yang mau kalian tanya tentang dia. Apa yang belum dilakukannya? Pertanyaannya, sesudah semua dilakukannya, apa yang didapatnya? Talib. Orang percaya? No. Itu sebab mereka senang. Mau angkat Yesus jadi raja. Yesus mau? Stop kalian. Hari ini kalian mau jadikan aku raja. Besok kalian akan membunuh. Waduh, memang benar loh. Itu enggak berapa mau masuk Yerusalem. Kalau makumnya beberapa hari tinggal hitung. Kalau dibikin episode-nya, mengerikan itu. Habis itu salibkan dia. Saya suka baca Alkitab pada fakta. Tetapi fenomena masa kini yang disebut era postmodernisme, di mana kebangunan perdukunan sangat kuat. Sehingga bukan hanya Asia, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Sekarang pun makin kencang. Cuman Amerika, Eropa pakai istilah bagus ya apa? Halo? Kalau kita kan dukun. Nah, kalau sana apa? Sixth sense. Indra keenam. Maka sixth sense itu dikembangkan sedemikian rupa. Oh hebat. Dulu fisika, sekarang metafisika. Dibikin sains. Tetapi sebetulnya semuanya juga lalu. Asia pun sama. Ya. Maka kemudian kalau kita sebutnya bukan dukun, apa? Yang gak normal itu apa? Nah itulah itu. Makanya disebut para kan mirip. Para church, seperti gereja tapi bukan gereja. Para medis, dokter tapi bukan dokter, itu yang dilatih untuk membantu. Ya, paranormal, seperti normal tapi enggak. Karena punya, dilihat ini, sekarang ada apa namanya lagi? Indigo. Saya pikir kita mesti hati-hati ya, tapi areanya sangat kuat, masuk dalam dunia media. Dulu kan dukun di gua-gua nyarinya ya, nyari rumah dukun susah kita ya. Jalan naik turun gunung, sekarang gila, lantai 5, lantai 8 pakai lift lagi. Mau ketemu, kok paranormal tinggalnya di sini? Bayangkan siapa namanya, si Gendeng Pamungkas itu. Terima pasien waktu itu di Grand Hyatt katanya, kurang ajar. Kamarnya sweet lagi. Pegang handphone 10 biji katanya. Ulang bukan pakai daun bawang apa daun apa gitu. Ayam putih gak laku lagi katanya. Mesti dolar putih. Kartu putih, ada serba syaratnya udah berkurang semua ya. Tapi memang kalau kita pikir ya, kita lihat ya, kita perhatiin, ya itu perubahan. Tetapi semua arah selalu ke mistis. Karena mistis itu sangat bagus ya. Manusia jadi apa di situ? Tuhan. Keren ya. Dan orang suka. Oke, yang terakhir. Oke, sini ada. Sebelah kiri. Nah, sepatu rodamu, David. Cepat kau. Di sini. Apa tadi? Siapa tadi? Oh, oke. David biasanya pakai sepatu roda. Lain kali kalau ada pas diskusi tanya-jawab sepatu roda, cik-cik. Cepat jadi. Oke, siang Bapak, saya mau tanya, sebetulnya kalau kebangkitan itu kapan terjadinya? Misalnya contoh begini, kalau kita meninggal, kebangkitannya kapan? Apakah pada saat hari terakhir setelah penghakiman? Dan kalau memang itu betul terjadi, sebetulnya roh kita itu kemana? Seperti itu, karena kan Tuhan Yesus juga dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Nah, apakah kita seperti itu? Gitu? Atau di hari terakhir setelah dunia ini, setelah kiamat kemudian penghakiman seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, ini problem intermediate state. Jarak antara. Jadi ada yang bilang sebegitu kita mati kita enggak ke sorga. Kita di ruang tunggu. Ini juga enggak jelas istilah ruang tunggu ini apa ini dimaksud ruang tunggu. Nunggu, kalau udah nunggu kan waktu. Terus berapa lama nunggunya? Aneh setengah mati. Pada waktu yang disalib itu mati. Guru, ingat aku. Yesus jawab apa? Hari ini, sekarang, engkau bersama dengan aku di... Yesus gak bilang, tunggu nak, masuk ruang tunggu dulu. Biar ku siapkan dulu ke sana. Enggak tuh. Maka kalau kita melihat sebetulnya apa yang digambarkan di Alkitab, ya seakan ada pengadilan tahta putih. Tapi pengadilan tahta putih bukan untuk memonis kamu masuk surga atau neraka. Jangan salah loh. Pengadilan itu bukan memponis kamu masuk surga apa masuk neraka. Memponis kenapa? Menjelaskan kau ke surga, kenapa kau ke neraka. Tangkap maksud saya. Kalau pengadilan tahta putih, penentunya gak ada pegangan keselamatan, bukan? Dia sudah menyelamatkan kita sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1. Iya toh. Semua yang kau percayakan Bapa ada di tanganku. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Yudas. Artinya ditentukan binasa bukan dibinasakan. Tapi dibinasa tidak dihidupkan. Beda ya. Memang sudah binasa tapi tidak dipilih. Nah jadi kalau kita melihat seluruh jelas Alkitab itu. Dan bagaimana gambaran yang digambarkan Yesus, Abraham, terus orang itu ada di situ kan. Padahal tahta putih kan belum. Ya makanya faktanya kita masih hidup di sini kan. Bayangkanlah si Abraham. Kira-kira 2000 lah, 2000-3000an ke zaman Yesus. Okay? Lalu ke kita 2000-5000 kan. Kasihan dia 5000 tahun nunggu-nunggu. Enak kita ya. Pas kita mau mati, pas Yesus datang lagi. Abraham kasihan lo mati duluan. Enakan gua dah. Nunggu sebentar langsung pergi. Story lagi-lagi tunggu adalah konsep ruang dan waktu. Konsep di sini nih. Ya. Maka begitu kau mati, begitu kau dibangkitkan dalam tubuh kekekalan. Gak ada jarak antara. Jarak antara ini kebanyakan karena kita nonton film, setan gentayangan kan. Seminggu belum pulang deh jalannya. Apa itu? Apa namanya? Hong Kong Ghost. Kau kenapa gak pulang-pulang? Udah lebih kau seminggu di sini. Gak ada badanku, aku cari-cari badan dulu nih. Karena mati penasaran. Terserah nonton ya. Itu imaging itu banyak sekali. Dan maafkan saya, banyak sekali pendeta sebetulnya. Cara berpikirnya itu persis seperti itu. Ya. Padahal ayat itu dipaksa-paksakan ke sana. Jadi kalau intermediate state sebetulnya tidak kelihatan seperti itu. Dan menjadi naif sekali kalau kita menunggu. Tapi pada waktu terakhir semua. Kau yang di neraka, kau tahu kenapa kau di neraka. Kau yang di surga, kenapa di surga. Kenapa loh? Bukan kau masuk neraka, kau masuk. Itu beda dengan pengadilan kita. Kalau pengadilan kan orang masuk penjara kan. Apa namanya sidang. Oke, jaksa tuntut. 5 tahun. Hakim ponis. Yes, 5 atau dikurangi atau ditambahi. Baru ditentukan di situ kan. Maka hukum itu menjadi sah orang itu salah kalau dihukum. Walaupun dia pencuri, tapi kemudian misalnya jaksa tidak bisa mengajukan gugatan dan pengacaranya tunjukkan alibi yang lain, ya bebas dia kan. Kalau Tuhan, pencuri tetap pencuri biarpun pengadilan bilang enggak. Anggap ya. Jadi bukan pengadilan itu yang memutusnya. Kebenaran itu. Begitulah keselamatan kita. Jadi tahta putih pengadilan itu hanya mengapa kamu surga, mengapa kamu neraka. Jadi dikasih orang protes. Kenapa aku ke neraka? Nah itulah buku hidup itu. Ini kau. Nah gitu lah. Ngomong apa kau kan gitu kan. Saya pikir-pikir lagi kadang gini. Tuhan ngapain ribet-ribet amat sih? Udahlah lempar-lempar aja ya. Ngapain pakai diladenin? Saya baru melihat keagungan surga. Dalam posisinya yang serba dan maha. Dia masih rela. Ini biar kau tahu. Betapa adilnya dia. Ya. Nah jadi jangan lupa setan itu sudah dibuang. Orang yang zaman Nuh ada di mana? Waktu ketemu Tuhan Yesus kemana? 2 Petrus 3. Tuhan Yesus turun kemana dikatakan? Halo? Ke neraka. Jadi orang zaman Nuh sudah di neraka. To proclaim the gospel lah, itu gambarannya. Waktu dia datang, orang-orang zaman Nuh. Inilah yang ditunggu Nuh, yaitu Yesus ini kan. Tetapi kalian yang tidak percaya, itu sebab kalian ada di sini. Ada sudah ada di neraka. Nah Yesus 3 hari, dia sudah selesai kan? Dia menyelesaikan itu gambaran peperangan. 3 itu adalah kemenangan. Sehingga angka simbolik itu menjadi kemenangan atas dosa itu. Waktu dia 3 hari, kita gak perlu 3 hari karena kita gak perlu perang. Kita sudah selesai. Itu sebab hidup kita sekarang jangan dimain-mainin. Kita ini pemenang bukan pecundang. Setan tidak lebih kuat dari kita. Ingat ya, setan tidak lebih kuat dari kita. Roh di dalam kita lebih besar dari roh di dalam dunia ini. Tetapi, seringkali kita tidak mau berjaga, sehingga kita lengah. Maka kalau kita jatuh, jangan sekali-kali berkata setannya kuat. Pujilah Tuhan, jangan puji setan. Ingat kalimat itu ya, puji Tuhan, jangan puji setan. Jadi kalau jatuh gimana Pak? Marahin dirimu. Bodoh, tolol, goblok. Kenapa kau jatuh? Seharusnya tidak. Datang kau sama Tuhan, ampuni aku. Jadi jangan bilang setan hebat. Enggak. Setan kalah sama si Ayub 5-0. Hartanya diambil. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Anaknya diambil. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Istrinya enggak kuat. Tinggalkannya si Ayub. Gila kau. Masa begini? Ya. Memang risiko laki-laki setia ya. Aku berbahagia kalau baca kitab Ayub itu ya. Jadi memang rasanya di kitab Kejadian pun kami ini cuma korban sebetulnya kan. Perempuan itu yang ngambil. Jadi ya kita solider. Kita pikirkan tadi makanan benar itu kan. Jatuhlah dalam dosa. Paulus ngomong loh. Ingatlah. Bukan karena pria jatuh dosa, perempuan lah yang memulai. Oke. Si Ayub pun sama. Gak pernah ditinggalkan istri. Istrinya ninggalkan dia. Kami ini, kalian perhatikan korban Alkitab ini. Pemerkosaan. Belum ada laki-laki memperkosa perempuan. Anak si Lot memperkosa bapaknya. Perempuan itu. Baca Alkitab itu, semua perempuan. Entah kenapa kami kena. Jadi kalau aku baca Alkitab kadang-kadang mikir aku, Tuhan, kenapa lah ini? Makanya di PB itu diperbaiki semua kan? Perempuan yang melahirkan. Maka dibilangkan, sama seperti karena perempuan kita jatuh dalam dosa. Begitulah karena seorang perempuan juga kita mempunyai pengharapan akan penebusan. Maria. Maria sama Hawa. Ya? Makanya kalau pilih nama anak, janganlah kasih Hawa ya. Kasihlah Maria namanya. Jadi itu menarik ya. Nah kita kembali, maka kamu mati, mati. Kamu ketemu dengan Tuhan. Karena waktu kamu mati, kamu sama dengan apa? Apolus. Hah? Sama dengan apa? Ganti apa? Ganti baju, ini sudah selesai. Taruh di sini. Ah, ini hidup yang baru itu. Indah enggak? Indah enggak? Pengen enggak kau mati? Hah? Udah kawin belum? Belum. Lebih pengen mana, nikah apa mati? Aku jujur nanya ini. Hah? Sudah dengar seminar ini? Lebih pengen mana? Jujur, Tuhan juga ngerti kok. Kalau mau yang mana juga enggak apa-apa. Pengen mana? Kalau dia bilang pengen mati, gila lo lah. Sama yang laki ya. Gila lo, belum kawin aja dia pengen mati. Gimana kawin? Oke, saudara, saya akan tutup dengan satu joke saja ya. Jadi ada satu orang India. Lalu dia pergi ke Israel, saudara. Jadi perjalanan rohani. Istrinya meninggal. Jadi di perjalanan rohani istrinya meninggal, lalu wah, ada kebingungan. Dikuburlah ini. Mau dikubur ditanyalah, ya gimana persyaratan penguburan? Ya, istriku karena meninggal di sini. Lalu ada priority, ada pelayanan khusus $500 untuk penguburan. Oke. Okay. Terus kalau saya bawa balik gimana? Dia dibawa balik, dihitung pesawat apa segala macam. Ya. Dia habis $50,000. 500 sama 50 kan gede banget ya. Terus yang ini bilang udahlah. Mendingan yuk kubur di sini. Pikir, pikir lo. Kenapa mikir? Kamu bilang, enggak apa, pulang ke India aja deh. Lo di sini 500 lo. Ini 50 ribu. Bukan 5 ribu, 50 ribu. Iya, saya enggak apa-apa deh. Pokoknya bawa pulang. Hanya bawa pulang ke India, orang nanya. Kenapa? Gue takut bini gue dikubur di Israel. Kenapa? Terbangkit. Enggak ngerti juga. Halo? Karena di Israel Tuhan Yesus dikubur bangkit. Kalau di India istrinya gak bakal bangkit-bangkit. Gak apa-apa 50 ribu asal dia jangan hidup lagi. Ah lu payah lu bangkit. Telat. Telat. Aku kalau ngeliat wajah suami-suami ini banyak sekali yang bahagia ya. Saya lagi satu meja ada satu lawyer bilang, Pak saya ketemu si Anu istrinya masuk penjara. Dia bilang, ya tau gak ceritanya? Kata, kenapa? Dia kirim loh pada ketua KPK katanya S-Class. Kenapa? Emang dia minta istrinya dihukum ringan? Enggak. Waktu dia tanya berapa hukuman kena istrinya bisa 2-3 tahun. Jangan Pak, 20 tahun. Nih gue kirim mobil. Ya paling enggak gue bebas lah 20 tahun ini. Tolong istri-istri hati-hati ya. Saya enggak tahu tiap suamimu berdoa, pasang telingamu baik-baik, apa bunyi doanya itu. Apa tahu, ya Tuhan, lama kali lah kau taruh di sampingku ya. Aku memang minta umur panjang, tapi bukan yang ini. Oke, saudara, kebangkitan selalu menyenangkan ya. Oke, jadi saya pikir ini menjadi penting bagi kita semua. Kembalilah ke Alkitab, tiap kali ada case. Lihat Alkitab, belajar Alkitab, kasusnya. Memang orang yang jelasin itu banyak asumsinya. Itu seperti kita kalau panggil dokter loh. Kita kan gak bisa langsung ke dokter. Mesti tunggu di ruang dokter. Ini apa sih contohnya kalau dibawa-bawa ke Alkitab? Gak nyambung. Yesus turun ke neraka. Kenapa gak ke ruang tunggu neraka? Langsung proklaim to the gospel. Apa, proklaim Injil itu ke orang-orang zaman dulu. Kalian masuk di sini karena kalian berdosa. Padahal belum tahta putih kan. Dan dia pun belum bangkit itu. Inu di mana? Di surga. Abraham di mana? Di surga, gambarannya jelas semua kok. Betapa terpisahnya. Tapi gak usah bilang, Pak bisa gak dari surga ngomong ke neraka? Oh Abraham bisa. Itu handphonenya spesial ya. Pakai iPhone deh, seri terakhir. Ya enggak lah, enggak ada hubungan kalimat Abraham clear. Tapi bagaimana justru diskusi itu mau menceritakan ketiadaan diskusi. Tidak ada hubunganmu sana sini. Lalu kau bisa ngomong? Angkat maksudnya ya. Artinya itu kan cuma penggambaran. Itu pengkisahan yang dipakai Yesus. Tapi dalam kisah itu menarik. Biasanya Yesus pakai perumpamaan. Banyak orang agree itu perumpamaan. Tapi pakai perumpamaan biasanya enggak sebut nama. Ini Abraham disebut Lazarus. Tahu artinya Lazarus? Orang kaya itu enggak disebut. Padahal orang kaya mestinya punya nama ya. Orang miskin kan kalau mati kuburan tak dikenal. Kenapa jadi si Lazarus yang dikenal? Orang kaya itu malah enggak dikenal. Apa artinya Lazarus? Kenapa dia masuk surga? Kenapa si Lazarus masuk surga? Udah miskin, kere, ujung kepala, ujung kaki, luka-luka semua. Kenapa? Karena ber... Halo? Kenapa dia masuk surga? Karena beriman. Dari mana kalian tahu? Hanya karena aku bilang ber. Kalian beriman. Ah. Dari mana kalian tahu dia beriman? Karena Lazarus adalah meaning of name-nya apa? Orang yang ditolong Tuhan. Yesus bikin cerita itu menarik ya. Lazarus. Ini orang yang ditolong Tuhan. Gak penting kau pengemis busuk. Tanpa kau di sana kata orang. Tapi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan dibawa ke surga yang mulia. Jangan karang-karang beriman. Gak ada ceritanya situ. Karena dia beriman masuk surga. Nanti dulu. Itulah kasih karunia. Saya baca Alkitab kagum. Senang. Ya itu beda aku dengan kalian ya. Maka jangan malas-malas baca Alkitab ya. Kalau aku baca Alkitab jadi melek. Maka kalau udah malam tuh sampai jam. Paling seru tuh baca Alkitab. Udah gak mikir ya belajar. Tapi beberapa di antara kalian pernah share ya. Kalau baca Alkitab itu luar biasa Pak. Tengah malam itu paling enak. Kenapa? Langsung tidur Pak. Semoga Tuhan mengampunimu. Ya kita bangkit berdiri susah. Kita berdoa.